tanpa welas kowe lunga mbiyen kae. Ra ono mesakne aku sitik wae. Ngaboti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku. Tersakiti sendiri di malam itu. Tanda di saksiku.